Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ni'matul aman wal aman, nikmat keamanan, ketentraman, kedamaian, itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita syukuri. Nikmat berupa al-istiqrar, stabilitas kondisi, stabilitas bangsa dan negara yang kita tinggal di dalamnya, itu adalah anugerah yang sangat besar yang wajib terus kita ingat-ingat. Nikmat kemerdekaan dari cengkeraman penjajah kufar, itu juga merupakan ni'matun azimah, nikmat Allah yang sangat besar yang wajib bagi setiap individu di bangsa ini untuk terus mengingat-ingatnya. Dan sebagaimana nikmat-nikmat yang lain yang wajib disyukuri, maka kita harus ingat syukrun ni'mah la yatahaqqaq illa bimtithali thalathati arkan. Sebagaimana yang sudah sering kita pelajari, bahwasanya mensyukuri nikmat tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan memenuhi tiga rukunnya. Rukun dari syukur nikmat, yang pertama i'tirafun ni'mah bi annaha minallahi wahdah, pengakuan seorang hamba bahwasanya nikmat itu hanya berasal dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk pula nikmat kemerdekaan ini. Yang kita melihat fenomena di sekitar kita, orang-orang sedang sibuk mempersiapkan untuk merayakan kemerdekaan bangsa ini. Tapi apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh setiap individu di bangsa ini adalah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Yang pertama adalah dengan mengakui bahwasanya nikmat kemerdekaan itu hanya dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah diakui oleh pendahulu bangsa kita. Pendahulu bangsa kita sudah mengakui hal itu. Mereka menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan ini bisa diraih. Maka kita sebagai bangsa, generasi penerus bangsa ini juga harus mengakui hal yang serupa. bahwasanya nikmat kemerdekaan ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ikuti dengan rukun yang kedua, sanaullah, as-sana 'ala Allah bitilkan ni'mah, memuji Allah dengan lisan kita dengan sebab nikmat itu. Karena sebab nikmat tersebut kita puji Allah, kita perbanyak tahmid, memuji Allah, menyanjung Allah di setiap kondisi dan ya, detik-detik kehidupan kita. Setiap kita ingat nikmat aman, nikmat kedamaian, nikmat ketentraman yang kita rasakan sekarang ini, kita bisa beraktivitas sehari-hari dengan tenang, dengan aman. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita dan dengan lisan kita, kita puji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sajalah sempurna kebaikan-kebaikan itu. Dengan nikmat Allah sajalah kemerdekaan bangsa ini bisa diraih dan bisa dipertahankan hingga detik ini. Dan jangan sampai lupa, wasiat ini, nasihat ini kita tujukan bagi diri-diri kita pribadi dan kepada seluruh masyarakat kaum muslimin di negeri ini dan kepada semua pihak yang mendengarkan nasihat ini. Jangan sampai lupa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan rukun yang ketiga. Rukun syukur yaitu dengan menggunakan, mengisi nikmat tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jangan sampai menggunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang Allah murkai, pada perkara-perkara yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengaca kepada sejarah, melihat kepada sejarah sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Peristiwa yang dialami oleh Bani Israel yang mereka tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah berupa keamanan, kedamaian, ketentraman. Mereka tidak bisa mensyukurinya. Akhirnya Allah timpakan berbagai macam kehinaan dan hukuman. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, mengingatkan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, wahai anak cucu keturunan Ya'qub alaihissalam, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat-ingatlah kalian terhadap nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Itu janji untuk kita beribadah hanya kepada Allah, menjalani syariat yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Ini janji setiap hamba kepada Allah yang wajib ditunaikan. Kisah ini walaupun mengisahkan tentang Bani Israel, tapi itu juga mengena kepada kita dan kita harus pandai-pandai mengambil ibroh dari kisah tersebut. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya akan aku penuhi janjiku kepada kalian. Berupa surga yang ya, luas, berupa pahala yang berlipat ganda. Wa iyyaya farhabun. Dan hendaknya kepadakulah, hanya kepadakulah kalian takut. Demikian Allah mengawali penyebutan nikmat-nikmatnya kepada Bani Israel. Di antara Allah yang Allah sebutkan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, ketika Allah selamatkan mereka dari penjajahan Fir'aun, ketika Bani Israel dijajah oleh Fir'aun, mereka sungguh merasakan adab siksa dunia yang sangat pedih, tidak bisa digambarkan. Allah sebutkan, wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Dan ketika kami selamatkan kalian wahai Bani Israel, min ali fir'aun, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan dijajah bukan dalam kurun waktu yang singkat, dalam kurun waktu yang sangat lama. Apa yang mereka rasakan? Yasumunakum su'al adzab. Fir'aun dan bala tentaranya menimpakan kepada kalian siksa yang seberat-beratnya. Di antara gambaran siksa yang ditimpakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya kepada Bani Israel apa? Yudabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Anak-anak laki-laki baru lahir, kalau ketahuan anaknya laki-laki langsung disembelih. Tidak boleh ada anak laki-laki yang hidup sampai dewasa dari kalangan Bani Israel. Setiap ada anak laki-laki langsung dibunuh dengan cara disembelih. Berat. Wa yastahyuna nisa'akum. Sebaliknya, mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, membiarkan wanita-wanita Bani Israel dan anak-anak perempuannya hidup. Dijadikan tawanan. Ya. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan pada hal itu, pada yang demikian ini terdapat bala, ujian yang sangat berat dari Rabb kalian. Ya. Tapi kemudian Allah selamatkan mereka. Allah jadikan Fir'aun dan bala tentaranya ya, binasa. Tapi Allah terus mengingatkan Bani Israel dari nikmat ini. Jangan sampai lupa untuk mensyukurinya. Tapi ternyata Bani Israel mengkufuri nikmat tersebut. Lalai dari mensyukuri nikmat tersebut. Maka kita harus berkaca. Wahai masyarakat kaum muslimin bangsa Indonesia. Ingat-ingatlah nikmat kemerdekaan ini ya, selama 350 tahun kurang lebih kaum kuffar menjajah kita. Ya. Kemudian disul oleh bangsa kuffar yang lain ya, menjajah dalam kurun waktu kurang lebih 2 atau 3 tahun. Kemudian Allah berikan kepada kita kemerdekaan. Nikmat rasa aman dan rasa tentram. Maka ingat-ingatlah, ya. Jangan sampai terjadi pada kita sebagaimana yang telah menimpa Bani Israel. Ketika mereka lalai dari mensyukuri nikmat ini, maka Allah timpakan kepada mereka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam akhir kisah, penyebutan kisah Bani Israel tersebut. Waduribat alaikumu dhillatu wal maskanatu wabau bighadabin minallah. Waduribat alaihimu dhillatu wal maskanah. Dan ditimpakan kepada mereka adzillah. Kerendahan. Wal maskanah dan kehinaan. Karena sebab apa? Tidak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan dan bebas dari penjajahan. Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan. Waba'u bighadabin minallah. Dan yang lebih parah dari itu, mereka mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua tidaklah terjadi kecuali sebagaimana yang Allah sebutkan di akhir ayat, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Itu semua terjadi karena maksiat yang mereka lakukan, karena kekufuran mereka terhadap nikmat Allah, tidak mau mensyukuri nikmat Allah dan lalai dengan syahwatnya, lupa dari mensyukuri nikmat Allah tersebut. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua terjadi karena kemaksiatan mereka dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Maka demikian ikhwani fillah. Barakallahu li wa lakum. Hendaknya kita pandai-pandai mensyukuri nikmat. Isilah ketentraman, keamanan dan kedamaian yang kita rasakan ini dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam maksiat. Ya. Ya. Mengingat-ingat nikmat kemerdekaan malah diisi dengan maksiat. Ya. Musik. Yang musik itu adalah haram di dalam syariat ini. Ya. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya musik itu adalah seruling dan suara syaitan. suara iblis. Lalu apakah kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan musik-musik yang telah Allah haramkan? Baik di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya di dalam hadisnya yang sahih. Ya. Ketika iblis la'natullah alaih berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan Bani Adam, ya, maka Allah berfirman, qala dhhab, pergilah engkau, wahai iblis. وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَزَاؤُهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. Pergilah, enyahlah engkau iblis, ya, bersama orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Adam yang mau mengikuti ajakan dan rayuan serta tipu daya iblis. Maka apa kata Allah? Fa inna jahannama jazaa'ukum, maka sungguhnya jahannam adalah balasan bagi kalian. Jazaan mawfura, balasan yang dipastikan pasti akan terjadi. Kemudian Allah berfirman apa selanjutnya? Wastafziz man istata'ta minhum bisautik, hasunglah mereka, ajaklah di antara mereka siapa yang mau dengan suaramu. Dengan suaramu wahai iblis. Maka para ulama ahlu tafsir menafsirkan apa yang dimaksud dengan suara iblis ini. Di antaranya Imam Ibn Kathir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menafsirkan suara iblis dengan qila huwa al-ghina. Dikatakan bahwasanya tafsir dari suara iblis adalah al-ghina, nyanyian, musik, dan lagu-lagu. Ya, tafsir ini juga diriwayatkan dari Mujahid, murid dari Ibn Abbas, turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, ya. Mujahid adalah murid dari beliau, menafsirkan dengan tafsir yang serupa. Bahwasanya suara iblis adalah Allahu, perkara sia-sia dan Al-Ghina, lagu dan nyanyian. Maka demikian ikhwani fillah barakallahu li walakum, nyanyian, musik, semuanya telah diharamkan di dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Rasul. Maka ini adalah perbuatan maksiat yang tidak pantas untuk kita jadikan cara untuk mengisi nikmat kemerdekaan yang telah Allah limpahkan ini. Begitu juga dengan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah fitnah yang besar yang Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dari bahaya ini. Wattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian dari dunia dan takutlah kalian dari wanita. Fitnah wanita, fitnah dunia dan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnatin kanat fi bani Israil an-nisa au kama qala. Karena sungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita. Sehingga sangat berbahaya fitnah wanita. Jangan kemudian kita isi kemerdekaan ini, nikmat yang sangat besar ini, dengan perkara-perkara maksiat seperti itu. Diadakan acara-acara yang diisi dengan kemaksiatan. Karena Rasulullah sekali lagi menegaskan bahwasanya hal itu adalah berbahaya. Fitnah wanita adalah fitnah yang wajib kita jauhi. Ma taraktu fikum fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang lebih berbahaya terhadap pria daripada fitnah wanita. Fitnah wanita adalah fitnah yang terbesar, yang harus dijauhi. Ya. Maka hendaknya kaum muslimin, ya, tidak melakukan perkara-perkara tersebut, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Yang itu adalah perbuatan maksiat, yang wajib kita jauhi. Maka ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, sekali lagi, ya, hendaknya kita mengisi nikmat aman, nikmat damai dan tentram ini dengan berbagai macam ketaatan. Ya, sebagaimana dikatakan qayyidun ni'mah bisyukriha. Ikatlah nikmat ini dengan mensyukurinya. Kalau kita tidak pandai-pandai mengikat, ya, nikmat ini akan lepas. Ya. Nah, sebagaimana pula disebutkan dalam syair, dalam sebuah syair, in kunta fi ni'matin far'aha, jika engkau sedang berada dalam sebuah nikmat, dan yang kita maksud di sini adalah nikmat kemerdekaan di antaranya, nikmat rasa aman, stabilitas bangsa dan negara. Jika engkau sedang berada dalam sebuah nikmat far'aha, maka peliharalah nikmat tersebut. Fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Karena sungguhnya maksiat itu akan melenyapkan nikmat yang ada. Jadi hati-hati. Pandai-pandailah wahai kaum muslimin untuk kita mensyukuri nikmat ini. Di antara syukur yang paling utama adalah dengan talabul ilmi syar'i. Mempelajari ilmu agama Allah ini. Kita tidak tahu sampai kapan Allah berikan nikmat kemudahan untuk kita duduk bersama dalam sebuah majelis ilmu. Tidak ada yang tahu sampai kapan nikmat ini bisa bertahan. Maka selagi nikmat ini masih ada, manfaatkanlah semaksimal mungkin, ya. Dan kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya, kita khawatir nikmat ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian sedikit mukaddimah dari majelis kita di malam hari ini untuk topik pembahasan yang akan kita bahas di malam hari ini. Kita akan melanjutkan kajian tentang hukum seputar kunut subuh. Pada pertemuan yang sebelumnya, dan ini merupakan pertemuan yang kedua untuk topik yang sama, yaitu hukum seputar kunut subuh. Di pertemuan yang pertama sudah kita jelaskan sebagian tentang hukum-hukum terkait dengan kunut subuh. Setidaknya ada 3 poin atau 3 kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita yang pertama. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya perbedaan pendapat terkait dengan kunut subuh, apakah kunut subuh itu disyariatkan ataukah tidak, ini adalah perbedaan pendapat, permasalahan fikih yang telah terjadi, perbedaan pendapat di masa yang di masa kaum salaf, di masa para ulama salaf, sudah terjadi perbedaan pendapat terkait dengan hal ini. Siapa yang bisa menyebutkan dari 4 imam madhab, dari madhab yang 4, apa saja pendapat-pendapat terkait dengan kunut subuh ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Pantul Abu Zilfa. Naam. Ahsan. Al-Imam Syafi'i. Dan ini adalah madhab Syafi'iyah, berpendapat bahwasanya kunut subuh disyariatkan ba'dar ruku, setelah bangkit dari ruku. Kemudian Al-Imam Malik juga berpendapat disyariatkannya kunut subuh, tapi berbeda dengan Al-Imam Syafi'i. Adapun Al-Imam Malik berpendapat bahwasanya kunut subuh dilakukan qoblar ruku, sebelum ruku. Tapi kedua madhab ini, madhab Syafi'iyah dan Malikiyah, sama-sama berpendapat disyariatkannya kunut subuh. Kemudian, barakallahu fiik. Adapun madhab Hanabilah dan Hanifiyah berpendapat bahwasanya Hanafiyah berpendapat bahwasanya kunut subuh tidak disyariatkan. Demikian kesimpulan pembahasan kita yang lalu, poin yang pertama, Kemudian poin yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah. atau mungkin Anda sebutkan dalam bentuk pertanyaan, apakah boleh kita hukumi atau kita vonis seorang yang melakukan kunut subuh secara terus-menerus? Apakah boleh kemudian kita vonis dia sebagai seorang ahlul bidah hanya sekedar atau semata-mata karena dia melakukan kunut subuh secara terus-menerus? Apakah boleh kemudian kita vonis dia sebagai ahlul bidah? Ahlul bidah? Siapa bisa menjawab? Abdullah? Tidak boleh. Fatwa siapa ini? Fatwa siapa yang menyatakan tidak boleh? Fatwa Asy-Syaikh? Syekh? Siapa? Syekh? Yang kita baca kemarin fatwanya siapa itu? Fatwa dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, sekedar mengingatkan, beliau menjawab, hadza yuqalu bi anna tarkahu afdal ma yuqalu bid'ah ma yuqal mubtadi'. Yang seperti ini, ya, ketika ada seorang yang mengerjakan kunut subuh terus-menerus, maka yang seperti ini dikatakan atau kita katakan tentang hal tersebut bahwasanya meninggalkan kunut subuh itu lebih afdol, lebih utama. Akan tapi tidak boleh kita vonis bahwasanya perbuatan itu bid'ah dan memvonis pelakunya sebagai ahlul bid'ah. Yang seperti ini tidak boleh. Ya. Kita katakan bahwasanya meninggalkan kunut subuh itu lebih utama, tanpa kita memvonis orang yang melakukannya sebagai pelaku bid'ah. Ya. Nah, sehingga dari apa yang sudah kita awali tadi, dari keempat madhab, ya, dari madhab-madhab rujukan umat ini, ya, madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, ya, yang dua berpendapat disyariatkannya kunut subuh, yaitu madhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Adapun yang dua, madhab Hanabilah dan Hanafiyah, ya, berpendapat tidak disyariatkan. Maka pembahasan kita selanjutnya di malam hari ini adalah apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang makmum yang sholat, ya, seorang apa yang kemudian dilakukan oleh seorang makmum yang berpendapat atau mengikuti pendapat ulama tidak disyaratkannya kunut subuh. Ya. Jadi si makmum berpendapat kunut subuh tidak disyaratkan karena mengikuti pendapat para ulama yang demikian. Dia sholat di belakang imam yang berpendapat atau mengikuti pendapat para ulama yang memandang disyaratkannya kunut subuh. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh si makmum? Ya. Maka di sini juga ada pembahasan khusus di kalangan para ulama membahas tentang hal ini. Dan ini kita dapati penjelasan tentang hal ini di kitab-kitabnya dua madhab tadi. Ya, madhab Al-Imam Abu Hanifah dan madhab Al-Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hanabilah. Maka kita dapati di kitab-kitab para ulama Hanabilah terkhusus banyak sekali pembahasan tentang hal ini. Ya. Nah, karena mereka berpendapat tidak disyariatkan kunut subuh. Ya. Maka mereka membahas bagaimana kalau terjadi hal demikian, bermakmum di belakang imam yang kunut subuh. Maka di sini dengan keutamaan dari Allah semata, kita kumpulkan beberapa aqwalul ulama, penjelasan-penjelasan para ulama, ya, terkait dengan permasalahan ini. Dan bisa kita simpulkan pendapat para ulama tersebut menjadi tiga jenis. Ya. Yang pertama, yang menyatakan yushra' lil ma'mum ayyutabi'al imam alladhi yaqnut fi salatis subuh. Para ulama yang mereka berpendapat tidak disyaratkan kunut subuh, tapi kalau mendapati imam kunut subuh, pendapat yang pertama, ya, disyariatkan bagi makmum untuk mengikuti imam. Jadi walaupun si makmum tidak berpendapat disyaratkannya kunut subuh, tapi kalau mendapati imamnya kunut subuh, ya, maka tetap mengikuti imam kunut subuh, ikut mengangkat tangan dan ikut mengaminkan, ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang menyatakan tidak disyaratkan untuk mengikuti imam ketika itu. Kalau makmum berpandangan atau berpendapat atau mengikuti pendapat para ulama yang memandang tidak disyaratkannya kunut subuh, maka walaupun imamnya kunut subuh, makmum tidak ikut kunut subuh. Ini pendapat yang kedua dalam permasalahan ini. Nah, adapun yang ketiga, kita akan baca khusus fatwa dari Syekh bin Baz. Ya. Kita akan baca khusus fatwa dari Syekh bin Baz, ya. Nah, di akhir majelis ini. Untuk pendapat yang pertama, ikhwani fillah, barakallahu fikum. Disyaratkannya kunut atau disyaratkannya mengikuti imam yang kunut subuh. Ini di antara para ulama di zaman ini, minal ulama al-mu'asirin, yang berpendapat demikian adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Faqihul Asr Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang kita tidak ragu lagi kapasitas keilmuan beliau. Sampai beliau dijuluki para ulama, diberikan julukan dengan Faqihul Asr. Orang faqihnya zaman ini. Karena memang ilmu beliau dalam terkhusus dalam bidang fikih yang sangat mendalam. Beliau berpendapat dengan pendapat yang pertama, bahwasanya disyariatkan bagi makmum untuk mengikuti imam yang kunut subuh, walaupun si makmum tidak berpandangan dengan pandangan yang sama. Kita baca sedikit dari fatwa beliau. Ketika beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan, indana imamun yaqnut fi salatil fajr bisifatin daimah fahal nutabi'uhu wahal nu'ammin ala du'ai. Kami salat di belakang imam yang kunut subuh, kunut fajr, ya, karena salat subuh juga dinamakan dengan salat fajr. Secara terus-menerus, imam tersebut kunut subuh secara terus-menerus. Fahal nutabi'uhu, apakah kami mengikutinya? Wahal nu'ammin ala du'aihi, apakah kami mengaminkan doanya? Maka fa'ajaba fadilatuhu biqawlih. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, man salla khalfa imamin yaqnut fi salatil fajr, fal yutabi'al imama fil qunuti fi salatil fajr. Barang siapa yang sholat di belakang imam yang kunut pada sholat fajr atau sholat subuh, fal yutabi'al imama, maka hendaknya dia mengikuti imam tersebut, fil kunut fi sholatil fajr, ketika imam kunut pada sholat fajr, pada sholat subuh. Wa yu'ammin ala du'ahi, dan hendaknya makmum tersebut mengaminkan doa imam bil khair, ya, doa kebaikan. Waqad nassa 'ala dzalika al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan telah ada riwayat dari al-Imam Ahmad yang menyatakan demikian ini. Jadi beliau berhujjah atau berlandaskan dengan riwayat yang berasal dari al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, bahwasanya al-Imam Ahmad memfatwakan makmum yang sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka si makmum mengikuti imam tersebut, mengangkat doa, mengangkat tangan dan mengaminkan doa sang imam. Ya, demikian. Jadi dari sini kita bisa mengambil faedah. Ternyata Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, walaupun beliau berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan, tapi kalau imamnya kunut subuh, maka kita harus tetap mengikutinya. Ini ada sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang sama juga dikuatkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala wara'ah. Syekh Rabi' Imamul Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr juga berpendapat demikian, bahwasanya seorang makmum yang sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka makmum tetap mengikuti sang imam. Sebagaimana dalam salah satu fatwa yang beliau sampaikan. Ya. Beliau ditanya dengan pertanyaan yang hampir serupa. Ya. Hal yusalla khalfa imami masjidin yaqnut fil fajr wa yad'u wa yarfa' yadayhi wa hal yutaba? Ya. Apakah boleh sholat di belakang imam masjid yang kunut subuh, kemudian berdoa dan mengangkat tangan bersama imam, apakah juga diikuti? Ya. Maka jawaban dari Syekh Rabi, hafizahullah, idza shallal imam wa qanata faqnut ma'ahu. Jika imam sholat di sholat subuh, kemudian dia kunut, maka kunutlah engkau bersamanya. Ya, demikian. Dan beliau menyebutkan penjelasan yang agak panjang, tapi kita singkat ya dengan fatwa tersebut ya. Poinnya adalah beliau juga menguatkan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini pula juga dikuatkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah. Ketika beliau ditanya dengan pertanyaan yang serupa, ya, pertanyaannya ini berasal dari negeri tetangga kita, yaitu negeri Malaysia. Jadi si penanya dari Malaysia. Nahnu fi Malaysia wa nusalli khalfa imamin yaqnut fil fajr. Kami dari negeri Malaysia. Kami sholat di belakang imam yang kunut pada sholat subuh. Daiman, terus menerus. As-su'al, pertanyaannya, hal yajib alaina raf'u aidina fil qunut wa ta'min ala du'aihi amla? Pertanyaannya, apakah wajib atas kami untuk mengangkat tangan-tangan kami ketika kunut dan mengaminkan doa imam ataukah tidak wajib? Maka jawaban dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, na'am, tabi'ul imam. Iya, ikutilah imam. Idza qanata, jika imam melakukan kunut, faqnutu ma'ahu, maka kunutlah kalian bersamanya. Walau kuntum antum la tarawna al-kunut, walaupun kalian memandang kunut tidak disyariatkan, tapi kalau sang imam kunut, ikutlah kunut bersamanya. Ya, lakin madamal imamu yarahu fatabi'uhu. Akan tapi kalau imam mengikuti pendapat disyariatkannya kunut subuh, maka ikutilah dia. Faqnutu ma'ahu, dan kunutlah bersamanya. Warfa'u aidiyakum, dan angkatlah tangan-tangan kalian. Demikian. Jadi ada berapa ulama yang sudah kita sebutkan fatwanya? Syekh siapa? Yang pertama Syekh Al-Utsaimin, kemudian yang kedua Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, kemudian yang ketiga Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahumullahu jami'an. Demikian ya, dan mereka berhujjah ya dengan apa? Dengan riwayat yang berasal dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita beralih ke pendapat yang kedua, yang berpendapat bahwasanya makmum yang condong mengikuti pendapat tidak disyaratkannya kunut subuh, maka tidak disyaratkan pula baginya untuk mengikuti imam yang kunut subuh. Ya. Jadi kalau makmumnya berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan, ketika imamnya kunut subuh, maka makmum tidak mengikuti imam tersebut. Di antara para ulama di masa ini yang menguatkan pendapat yang kedua ini, di antaranya adalah Al-Lajnah Ad-Da'imah. Al-Lajnah Ad-Da'imah, ya. lembaga atau dewan fatwa dan riset penelitian Saudi Arabia, ya, yang beranggotakan para ulama kibar, lajnah daimah yang atau ketika diketuai oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh. Jadi ketua lajnah daimah ini berganti-ganti. Ketika Syekh bin Baz masih hidup, beliau yang mengetuai. Ketika Syekh bin Baz sudah meninggal, digantikan oleh para ulama yang lain. Nah, ini al-lajnah daimah ketika diketuai oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh, yang beliau masih menjadi ketua sampai sekarang, ya. Jadi yang mengetuai lajnah daimah sampai sekarang adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang serupa, ma hukmu shalah khalfa imamin yaqnut fi kulli fajrin qabla ruku'? Apa hukum salat di belakang imam yang kunut di salat subuh terus-menerus sebelum ruku'? Firraka'ah al-thaniyah, pada rakaat yang kedua. Wahal al-kunut da'iman fil fajr sunnah au mustahab? Apakah kunut terus-menerus pada sholat subuh itu sunnah dan mustahab? Maka dijawab oleh lajnah da'imah, al-kunut fi sholatil fajr la yushra' illa fi waqtin nawazil. Kunut pada sholat subuh tidaklah disyariatkan kecuali pada waktu nawazil, yaitu terjadinya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin dan waliul amr, pemerintah kaum muslimin, memerintahkan untuk rakyat melakukan kunut nazilah, yaitu kunut yang disyariatkan ketika terjadi suatu peristiwa. Nazilah sendiri maknanya apa? Peristiwa atau kejadian. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidup. Ketika terjadi peperangan, ya, kaum muslimin membutuhkan doa. Pasukan kaum muslimin membutuhkan doa di dalam jihad-jihad mereka. Atau Rasulullah mendoakan kebinasaan bagi kaum musyrikin. Itu disebut dengan kunut nazilah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaf'aluhu illa fi tilkal hal. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan kunut subuh kecuali pada kondisi nazilah. Kondisi apa? Nawazil. Ada peristiwa atau kejadian. Walam yathbut anhu annahu kana yudawim alaihi, dan tidak ada dalil yang sabit yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah terus-menerus melakukan kunut subuh tersebut. Wa tashihhu shalah khalfa man yudawim alaihi, akan tapi tetap sah salat di belakang imam yang melakukan kunut subuh terus-menerus. Lakin la yutabi'uhu, ini garis bawahnya, akan tapi tidak mengikuti imam tersebut. Salatnya sah tapi tidak perlu mengikuti kunutnya sang imam. Wa inna ma yukarrir, ini ada tambahan faedah, ya, yang difatwakan oleh lajnah daimah. Wa inna ma yukarrir, tidak mengikuti imam ketika kunut subuh, dan bahkan dengan terus mengulang-ulang zikir ketika i'tidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ya, dan seterusnya. Yaitu dengan apa? Ketika imam kunut subuh, maka makmum tidak mengikuti kunutnya, tapi dia terus mengulang-ulang apa? Zikir i'tidal. Ya. Sampai imam selesai. Demikian. Di antara para ulama yang lain yang mengikuti pendapat atau menguatkan pendapat yang kedua ini adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau juga menguatkan pendapat yang kedua, bahwasanya tidak disyaratkan mengikuti imam yang kunut subuh. Ya. Kita sampaikan kesimpulannya saja, ya. Kalau kita baca fatwanya waktunya enggak cukup. Ya. Tapi kesimpulan dari apa yang beliau fatwakan adalah tidak disyariatkan. Atau kita sebutkan penggalan dari fatwanya yang merupakan kesimpulan dari inti pembahasan kita. Amma idza tararta ila dzalika fa salatuka sahihah insyaallah. Adapun jika engkau terpaksa, karena beliau menasihatkan kalau bisa cari masjid yang lain yang imamnya tidak kunut subuh. Tapi kalau terpaksa enggak ada masjid yang lain, ya sudah, sholat di belakang imam yang kunut subuh, fasholatuka sahihah insyaallah, dan sholatmu tetap sah insyaallah. Anta lakin la tutabi'uhu fil kunut, akan tapi tetap engkau tidak mengikuti kunutnya. Falau ammanan nas la tu'ammin, kalau manusia, para makmum yang lain mengucapkan amin, mengangkat tangan, maka la tu'ammin, jangan engkau ikut mengaminkan. Nah, demikian fatwa beliau. Kemudian di antara masyayikh atau para ulama yang lain yang menguatkan pendapat yang keduanya adalah Syekh Muhammad Ali Furqus Al-Jazairi. Mungkin di antara kita mungkin asing di telinga kita nama beliau. Tapi beliau adalah seorang alim minal ulama fi hadzal asr, di zaman ini. Beliau berasal dari negeri Aljazair dan beliau mendapatkan tazkiyah dari para ulama kibar. Di antaranya Syekh Rabi, Syekh Ubaid, ya, memberikan tazkiyah atau rekomendasi kepada beliau. Beliau juga berpendapat demikian, ya. Tidak disyariatkan mengikuti imam yang kunut subuh. Nah, sudah 9:30 ini. Masih kuat lanjut atau kita tunda lagi? Kalau yang depan lanjut, enggak tahu yang belakang. Bopila lanjut? Lanjut ya. Kuat sampai jam berapa? Ya. Kita waktu daurah di veteran ya. Syekh Usama Al-Amri ya, ngasih pilihan kepada kita. Kuatnya sampai kapan? Kalau ana kuat terus ya. Selama antum kuat, ana kuat. Sampai imana yang tidur atau antum yang tidur. Jadi ditantang, ayo siapa yang kuat? Kalau ana kuat, selama antum kuat, ana kuat. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Nanggung. Biar hari Sabtu bisa kita mulai mulakhos ya. Insyaallah. Sebelum kita baca fatwa Syekh bin Baz terkait hal ini, penting untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah terkait dengan permasalahan ini. Karena ternyata di antara para ulama ada yang memakai riwayat dari Al-Imam Ahmad sebagai dasar dari fatwa mereka. Di antaranya siapa? Syekh Al-Utsaimin menjadikan riwayat dari Al-Imam Ahmad sebagai dasar pijakan dari fatwanya. Bahwasanya Al-Imam Ahmad memfatwakan untuk mengikuti imam yang kunut subuh. Ya, maka kita harus bahas bagaimana sebenarnya riwayat dari Al-Imam Ahmad. Yang ternyata di sana ada perbedaan pendapat. Ternyata diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad pula pendapat yang sebaliknya. Justru diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad pendapat atau fatwa untuk tidak mengikuti imam yang kunut subuh. Kita baca keterangan dari Aunuddin Abul Muzaffar Ibnu Hubairah. Beliau salah seorang ulama dari madhab Hanabilah, salah satu dari syaikh atau guru dari Ibnul Jauzi. Mungkin antum pernah dengar ya, seorang alim yang bernama Ibnul Jauzi, alim ulama salaf. Ini Ibnu Hubairah ini salah satu dari syuyukh beliau, salah satu dari guru-guru Ibnul Jauzi rahimahumullah, yang meninggal pada tahun 560 Hijriah. Di dalam kitabnya Ikhtilaf Al-Aimmah Al-Ulama, ini salah satu kitab karya Ibnu Hubairah rahimahullah, beliau menjelaskan ya, setelah menjelaskan madhab-madhab para ulama terkait dengan kunut subuh, kemudian beliau menjelaskan di akhir penjelasannya, ثُمَّ اخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدْ. Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad berbeda pendapat fi man shalla khalfa man yaqnut, terkait dengan hukum orang yang sholat di belakang imam yang kunut. Fil fajr, pada sholat fajr, hal yutabi'uhu amla, apakah mengikuti imam tersebut ataukah tidak? Faqala Abu Hanifah la yutabi'uhu. Adapun al-imam Abu Hanifah berpendapat tidak mengikuti imam. Jadi ketika imam kunut, makmum tidak ikut. Ini pendapat Abu Hanifah. Adapun waqala Ahmad yutabi'uhu. Adapun Ahmad berpendapat, yaitu al-imam Ahmad bin Hanbal yutabi'uhu, berpendapat mengikuti imam. Ini berarti menunjukkan bahwasanya memang ada riwayat dari al-imam Ahmad yang menyatakan demikian. Dijelaskan oleh Alauddin Al-Mardawi Al-Hanbali, salah seorang madhab, salah seorang alim min ulama'i Hanabilah yang meninggal pada tahun 885 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Insaf, ya. Ini sering dikenal dengan Al-Mardawi, ya, Al-Imam Al-Mardawi Al-Hanbali. Di dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih min Al-Khilaf, ternyata beliau meriwayatkan sebuah riwayat, ya, dari Al-Imam Ahmad yang berbeda dengan riwayat yang pertama tadi, ya. Sebagaimana yang beliau jelaskan, setelah beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang hukum kunut subuh, di akhir penjelasan beliau menyatakan wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, la yutabi'uhu. Qala al-qadi Abul Husain wa hiya sahihatu indi. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau memfatwakan la yutabi'uhu. Imam yang melakukan kunut subuh tidak diikuti, ya. Qala al-qadi Abul Husain, berkata Al-Qadi Abul Husain, ini juga salah seorang ulama dari ulama Hanabilah, wa hiya sahihatu indi, dan itu adalah riwayat yang sah, riwayat yang benar menurutku, ya, riwayat yang benar di sisiku. Ini keterangan dari Al-Qadi Abul Husain rahimahullah. Keterangan yang serupa juga disebutkan oleh Ibnu Muflih Abu Ishaq Burhanuddin, juga seorang ulama dari madzhab Hanabilah, meninggal pada tahun 884 Hijriah, di dalam kitabnya An-Nukat wal Fawaid As-Saniyah ala Mushkili Al-Muharrar, ya. Di dalam penjelasan beliau juga disebutkan riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang serupa tadi, ya. Qala al-Qadi Abu al-Husain wa hiya sahihatu indi, ya. Bahwasanya diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, ya, wa anil imami Ahmad la yutabi'uhu. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bahwasanya beliau memfatwakan tidak mengikuti imam yang kunut subuh. Wa huwa qawlu Abi Hanifah, dan itu adalah pendapat atau perkataan Abu Hanifah. Qala al-Qadi Abu al-Husain, disebutkan lagi nama al-Qadi Abu al-Husain, menyatakan wa hiya sahihatu indi, dan itu adalah riwayat yang sah menurutku. Maksudnya apa? Riwayat dari Al-Imam Ahmad yang menyatakan apa? Imam yang kunut subuh tidak diikuti. Sebagian sudah ada yang ngantuk, ya. Tapi kita lanjutkan, ya. Nah, dan ini pula yang ditegaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh, yaitu beliau menguatkan riwayat yang kedua ini dari Al-Imam Ahmad. Riwayat yang menyatakan Al-Imam Muhammad memfatwakan tidak mengikuti imam yang kunut subuh. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Syaikh di dalam kitabnya Syarah Masail Jahiliyah. Di dalam kitabnya Syarah Masail Jahiliyah, beliau menyebutkan riwayat dari Al-Imam Muhammad bahwasanya Al-Imam Muhammad memfatwakan ketika seorang sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka tidak mengikutinya. Ya. Beliau menyebutkan riwayat hal arfa' aidi, ketika Al-Imam Ahmad ditanya, ya, su'ila anis shalah khalfa man yaqnut fil fajr, ditanya tentang hukum salat di belakang imam yang kunut subuh, hal tusalli khalfahu, apakah salat di belakang, hal tusalla khalfahu, apakah salat di belakangnya, hal arfa' aydi ma'ahu, apakah aku angkat tanganku bersamanya? Qala la. Maka Imam Ahmad menjawab, la, tidak. Qala ma'asna. Dikatakan lagi kepada beliau, apa yang aku lakukan? Qala. Maka Imam Ahmad menjawab, taskut, ya, engkau diam. Ya, jadi tidak perlu ikut dan engkau diam. Ya, demikian yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ya, demikian. Memang kalau kita membahas fikih itu panjang, ya. Dan yang seperti ini yang seharusnya, jangan cuma puas dengan ya sudahlah yang rojih aja apa. Sudah. Pengennya yang instan-instan. Tidak. Kebanyakan yang instan-instan malah enggak bagus. Ya enggak? Mie instan coba contohnya. Baik tidak untuk kesehatan? Enggak baik kalau kebanyakan, ya. Nah, jadi sekali-kali jangan yang instan. Sekali-sekali, nah ini dibahas agak panjang lebar. Ini pun sebenarnya pembahasan yang pendek, ringkas ini. Kalau mau yang lebih panjang lagi, Masya Allah. Ya. Tinggal satu fatwa dari Syekh bin Baz. Coba kita baca. Ya. Ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini juga, ya, kita baca kesimpulannya saja atau poinnya saja nanti. Ketika beliau ditanya, ma hukmul Islam fil qunut fi salatil fajr? Apa hukum Islam tentang qunut pada salat subuh, salat fajar? Hal tajuzu wa hal tajuzu salatu khalfal a'immah alladziina yaqnutun? Apakah boleh salat di belakang imam-imam yang qunut? Wa bima naruddu 'ala man yaqul inna dzalika huwa madzhabu Syafi'i? Dan bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang mengatakan bahwasanya qunut subuh itu madzhabnya Syafi'i? Haitsu yattahimuna bi annana nubaddi' Syafi'i. Bahkan sebagian orang ada yang menuduh kami telah memvonis Asy-Syafi'i sebagai seorang mubtadi'. Jadi hati-hati, mungkin ada orang yang seperti ini. Ya. Kalau kita enggak mau qunut subuh, oh berarti al-Imam Syafi'i salah. Kamu menyalahkan Imam Syafi'i. Ya. Berani-beraninya kamu. Siapa kamu berani menyalahkan al-Imam Syafi'i? Demikian biasanya. Berarti kamu menuduh Imam Syafi'i mubtadi, ahlul bid'ah. La haula wa la quwata illa billah. La, tidak demikian. Ya. Maka kita dengarkan bagaimana penjelasan atau arahan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Setelah beliau menjelaskan, ya, bahwasanya memang perbedaan pendapat ini adalah masyhur, adalah perbedaan pendapat yang sudah masyhur sejak dahulu. Kemudian beliau mengatakan, wa idza sallaita ma'unasin yaqnutun fala haraj. Jika engkau sholat di belakang orang yang kunut subuh, maka tidak ada masalah yang demikian. La haraj. Tidak ada masalah. Sholatnya tetap sah. Li'annahum qad tabi'u ba'dal a'immah. Karena mereka telah mengikuti pendapat sebagian imam-imam. Walahum syubhatun. Tapi mereka memiliki syubhat. Artinya memiliki pendapat yang, ya, yang ternyata kalau ditinjau, ya, dengan dalil-dalilnya, maka itu adalah pendapat yang lemah. Fi ba'dil ahadits, mereka memiliki pandangan yang kurang tepat terkait sebagian hadis-hadis. Allati fiha dzikrul qunut, yang disebutkan padanya tentang qunut subuh. Fal amru hadza wasi'un insyaallah. Perkara dalam perkara ini ada keluasan, ada kelonggaran insyaallah. Artinya dalam apakah boleh salat di belakang imam yang qunut subuh, maka ini perkaranya longgar. Perkaranya ya luas. Illa anna tarkahu huwal aula, hanya saja meninggalkannya itu adalah lebih aula, lebih afdal. Wa huwa alladhi yanbaghi 'amalan bil haditsis sahih alladhi sami'ta wa huwa annahu muhdats ya'ni al-istimrar. Itu bahasanya hendaknya kita beramal dengan hadis yang sahih, ya. Itu hadis yang sudah kita baca kemarin, ya, dari hadisnya Abu Malik Al-Asy'i, ya, yang menyatakan bahwasanya itu adalah perkara yang muhdats. Perkara yang muhdats, yaitu terus-menerus melakukan qunut subuh adalah perkara yang muhdats. Sebagaimana yang ditegaskan oleh sahabat yang semasa hidupnya telah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan Ali, bahwasanya mereka tidak melakukan yang demikian. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita menjelaskan tuduhan yang mungkin dituduhkan kepada kita, ya. Si penanya, yattahimuna nabi annana nubaddi' Syafi'i. Mereka menuduh kami telah memvonis bid'ah al-Imam Syafi'i. Madza naqulu lahum? Apa yang kita katakan dan kita jelaskan kepada mereka? Maka Syekh menjawab, ya'la yu'allamuna. an hadza laisa tabdi'an li Syafi'i. Mereka harus diberitahu bahwasanya walaupun kita mengikuti pendapat tidak disyariatkannya kunut subuh, ya, ini bukan vonis bid'ah terhadap al-Imam Syafi'i. Bukan kemudian kalau kita tidak mengikuti pendapat beliau berarti kita membid'ahkan al-Imam Syafi'i. Tidak. Walakin min bab taharril arjah min al-aqwal. Min bab taharri al-arjah, ya. Maka yang tepat bukan disebut sebagai menyalahkan Imam Syafi'i atau bahkan memvonis Imam Syafi'i sebagai ahlul bid'ah. Tidak. Kita katakan ini adalah sebuah amalan yang disebut dengan taharril arjah minal aqwal. Mengambil pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Dan ini tidak tercela, ya. Bukan berarti kita menyalahkan Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, imam min a'immati, ya, salaf. Akan tapi, ya, kita tidak boleh taklid, tidak boleh, ya, taklid kepada beliau, ya. Al-Imam Syafi'i imam, akan tapi beliau manusia yang bisa salah dan bisa benar, sebagaimana yang dinyatakan Al-Imam Malik bin Anas, ya. Kullun yu'khad wa yurad min qawlih illa sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diterima, boleh ditolak ucapannya kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang wajib diambil ucapannya secara mutlak. Yang perkataannya harus diambil semuanya secara mutlak. Adapun selain beliau maka boleh ditolak, boleh diambil, tergantung menyocoki dalil ataukah tidak. Taib. Jadi demikian ikhwan fillah, barakallahu li wa lakum, kesimpulannya, ya. Walaupun kita mengikuti pendapat tidak disyaratkannya kunut subuh, bukan berarti kita menyalah-nyalahkan al-Imam Asy-Syafi'i, apalagi memvonis beliau sebagai ahlul bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita, ya. Alafu minkum, mohon maaf jika terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.